minggu, setiap bulan, setiap tahun, itu seperti itu. Gak ada yang lain. Baik. Jadi begitu kita lahir, dari masa kecil selalu ada ujian, ada cobaan. Walaupun di masa kecil sudah ada ujiannya. Begitu kita balik, sudah tercatat. Kalau kita sabar, kita dapat makom yang tinggi, derajat yang tinggi, pahala yang banyak, yang melimpah. Kalau kita tidak sabar, kita balas dengan balasan yang tidak diajukan Nabi SAW, kita dicatat dosa yang banyak dan sebagainya. Itulah kehidupan di dunia ini. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik itu? Kalau kita pergi dari orang yang kita berbuat kepadanya dengan moral tersebut, dengan akhlak tersebut, maka orang itu pasti memuji kita. Senang enggak kalau kita melihat orang yang tersenyum? Senang enggak? Nah, dai itu adalah tersenyum. Jadi akhlak yang utama daripada seorang dai itu adalah senyum. Enggak ada dai cemberut gitu. Jadi dai itu harus senyum, senyum terus. Tapi senyum pada tempat. Jangan pas sendirian duduk sendirian senyum. Nah, itu dikatakan orgil itu nanti gitu. Jadi silakan senyum tapi pada tempat. Sakit gigi, senyum. Bangun tidur, senyum. Ketemu teman ketika bangun tidur itu senyum, paksain. Bahkan biasakan kita itu melakukan terapi senyum. Nah, jadi jangan cuma kaca ngaca, setiap hari ngaca terus. Ngaca itu dibuat untuk senyum. Senyum, senyum, senyum. Terus gitu. Nah, senyum. Nanti apa? Lambat laun, kamu itu akan menjadi seorang yang basimah. Siapa basimah? Yang selalu senyum. Nanti gak? Jadi kalau orang itu, ada beberapa hal yang kalau kita melihatnya pasti berpengaruh pada kita. Orang yang senang, orang yang tersenyum, kalau kita lihat pasti senyum. Coba lihat, kalau ada orang lihat, dia tersenyum, dia senang. Seperti kalau kamu lihat sinetron itu loh. Ya kan, waktu di rumah dulu, nah semoga yang akan datang gak lagi. Kenapa? Karena Ustaz tidak berharap. Ini loh yang namanya fitnah itu ya, sinetron itu. Jangan diikuti, jangan mau diikuti, bom waktu itu. Lebih baik baca Al-Quran. Lebih baik mengajar adik-adik kamu daripada menonton sinetron semacam itu yang semua isinya, kata-katanya, tindakannya, perangainya, aktor-aktornya, semua itu adalah hasil daripada konspirasi orang-orang barat yang ingin merusak moral-moral remaja muslim terutamanya di Indonesia ini. Jadi ikuti. Nah, coba lihat. Ketika kita ngelihat sinetron itu isinya sedih, kita sedih enggak? Ketika senang, kita senang enggak? Sampai menangis kan? Ketika sedih juga sampai menangis kan? Apa bedanya air mata yang senang sama air mata sedih? Kalau air mata sedih itu panas. Pem, anget. Tapi kalau air mata senang, kan kalau kita senang lihat kan kadang nangis juga kan? Nah, maka air mata itu kalau dipegang itu sejuk, dingin. Nah, itu berarti air mata senang. Nah, lalu setelah kita itu merasakan sedemikian, kemudian kita meneteskan air mata juga, kadang ketawa juga dan sebagainya, lalu kita katakan tidak terpengaruh dengan sinetron. Bukankah ini ada sebuah pengaruh? Nah, jadi pengaruh. Melihat orang yang sedih, sedih. Melihat orang yang senang, senang. Lalu melihat orang yang ngantuk, ngantuk juga. Melihat orang yang nguap, nguap juga. Nah, itu pengaruh. Makanya kan dikatakan oleh para ulama, al-bi'ah tughayyiru tibaa'. Jadi yang namanya lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh kepada orang lain. Kalau kita berkumpul dengan orang yang baik, pasti kita menjadi orang baik. Kalau kita berkumpul dengan orang jelek, pasti kita menjadi orang jelek, walaupun sebelumnya kita baik. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Fa innal mar'a 'ala dini khalilih." Kalau kamu ingin bertanya seorang, jangan tanya orangnya. Tanya siapa temannya. Nah, makanya kalau semua kalian ada yang cocok di sini, kalian sanlat, kemudian ada yang baik akhlaknya, cantik orangnya, tawarkan sama saudara kalian, gak jadi masalah. Kenapa? Teman-temannya baik semua, insya Allah baik. Tapi kalau di luar sana, belum tentu baik. Lihat dulu temannya siapa. Kenapa? Teman itu sangat berpengaruh. Nah, itu loh maksudnya. Nah, oleh karenanya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Itu tiga senjata bagi orang yang mau berdakwah kepada Allah SWT. Semoga kalian semua termasuk yang bisa melaksanakannya tiga hal itu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Buka kitab satunya. Sampai kemana tadi bacanya? Sampai buka timah saja. Yajibu alal akil sudah. Anjal zima sa'nahu. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukhtar min babil awal. Al-Mustalim al-Mustamil ala syawahid min kalamil anbiya wal ulama wal zuhad. Yang terpilih dari bab pertama yang mengandung kepada perkataan-perkataan atau bukti-bukti nyata daripada perkataan para nabi dan para ulama serta para ahli zuhud. Yajibu 'alal aqil an yulzima sya'nahu wa yahfadz lisanahu. Faman lazima syu'unuhu ghanim wa man hafidz lisanahu salim. Wajib, katanya beliau, bagi setiap orang yang berakal, bagi setiap orang yang ber, artinya kalau enggak mau melaksanakan ini berarti bukan berakal. Apa itu? An yulzima sya'nah. Kalau kita menginginkan sesuatu, lazimi sampai selesai, sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Allah SWT jika melihat hambanya melakukan sesuatu, maka Allah Ta'ala menginginkan hamba tersebut untuk menyempurnakannya. Nah, itu maksudnya di sini, yulzima sya'nah. Nah, jadi sekali mondok, sudah sampai tuntas. Sekali sandat, sampai tuntas. Sekali kawin, sampai tuntas, sampai mati salah satunya, gitu loh. Jangan sampai patah di tengah jalan. Ngerti gak? Sekali tidur, terus sampai tuntas, sampai waktunya bangun. Jadi segala sesuatu itu harus sesuai dengan apa batasan-batasannya. Makan sampai tuntas. Bagaimana cara makan sampai tuntas? Habisin, jangan ada tersisa walaupun satu butir. Kalau kita mandi sampai tuntas, gimana maksudnya? Jangan ada sabun-sabun masih ada di telinga dan belakang gitu. Itu berarti enggak tuntas itu namanya. Semuanya tuntaskan. Ketika melakukan sesuatu harus tuntaskan. Itu artinya yulzima sya'nah. Kenapa? Faman lazima syu'unuhu ghanim. Orang yang biasa melakukan segala sesuatu sampai tuntas, itu dia akan mendapatkan keberuntungan. Orang yang ngetop itu karena ketekunannya. Nggak ada orang ngetop itu karena kemalasannya, nggak ada. Orang yang tekun itu adalah orang yang melaksanakan sesuatu sampai tuntas, itu tekun. Beli kitab, bukan cuma membeli, lalu ditaruh di rak, baca, sampai selesai. Kenapa? Kitab itu adalah syarat dengan kebaikan, manfaat dan sebagainya. Nah, jadi begitu pula ketika kita melaksanakan segala hal yang menjadi kelaziman kita untuk melaksanakannya, laksanakan sampai tuntas, pasti kamu akan beruntung. Itu maksudnya. Wa man hafidz lisanahu salim. Barang siapa yang menjaga lisannya, dia akan selamat. Nah, jadi banyak orang menyesalkan. Banyak orang menyesal, kenapa aku ngomong gini ya tadi ya. Tapi jarang orang menyesal, kenapa enggak ngomong ya tadi ya, gitu. Makanya disebutkan laukanal kalamu fiddatan lakana somtu zahaba. Laukanal kalamu fiddatan lakana somtu zahaba. Kalau seumpama berbicara itu merupakan sebuah perak nilainya, maka niscaya diamnya itu nilainya sama seperti emas. Bagusan mana? Perak apa emas? Emas. Jadi kalau kita ingin kita mendapatkan emas, maka jaga lisan. Dan ingat kan, seperti yang saya jelaskan bahwasanya kita manusia ini merupakan sebuah kerajaan tersendiri. Semua punya kerajaan, semua. Ustaz, berarti kerajaannya namanya Segaf Baharun, sama. Pusat kerajaannya di mana? Di dalam hati. Di situ arsy-nya. Di situ kursinya. Sama seperti Allah Ta'ala mempunyai arsy dan kursi di atas sana. Kemudian anggota bawahannya siapa? Tentaranya siapa? Anggota badan. Anggota badannya itu merupakan bawahannya. Tangan, mata, kemaluan. Jadi semua anggota badannya adalah bawahan kita. Kalau kita suruh makan, makan. Kita suruh ngomong, ngomong. Suruh merem, merem. Suruh nampakkan matanya, suruh melihat, melihat. Nah, jadi semua yang meletakkan siapa? Kita. Melalui apa? Melalui hati. Nah, oleh karena kalau seumpama dikatakan idza sahar ra'as sahal mar'us. Kalau sudah yang namanya kepalanya itu sudah baik, maka semua bahannya, bawahannya baik. Oleh karena pula dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu Wa idza fasadat fasadal jasadu ala wahya alqalbu. Jadi yang namanya di dalam manusia itu ada sebuah potong daging. Kalau baik, maka semuanya baik. Tapi kalau busuk, tidak baik, maka semuanya tidak baik. Jadi tergantung di sini. Kenapa sih orang banyak ngomongnya, ah di sininya enggak di-manage. Kenapa sih orang itu selalu tampak pada dirinya itu kebencian kepada orang, iri kepada orang dan sebagainya, sininya enggak di-manage. Paham? Coba lihat orang yang alim. Coba lihat orang yang agil. Coba lihat orang yang fatin. Paham? Coba lihat orang yang zahid. Dia pasti banyak diamnya ketimbang ngomongnya. Kenapa dia mikir? Oleh karenanya lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, jika kalian ingin melihat seorang manusia yang hidup tapi dengan nafsu yang sudah mati, maka lihatlah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Itu sabdanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Coba lihat bagaimana mujahadahnya beliau. Mujahadah itu wajib dilaksanakan. Kapan kita wajib melaksanakannya? Setelah kita mondok? Atau waktu kita mondok saja? Tidak. Dari mulai kita balik. Sampai kapan? Sampai kita mondok. Sampai kapan? Sampai kita selesai mondok. Sampai kapan? Sampai kita menjadi seorang istri. Sampai kapan? Sampai kita menjadi seorang ibu. Sampai kapan? Sampai kita menjadi seorang nenek. Sampai kapan? Sampai kita menjadi batang baru selesai. Ngerti gak? Jadi mujahadah itu wajib. Apa sih mujahadah? Ngelawan hawa nafsu. Jadi kalau orang itu gak tahu kalau dirinya itu ada musuhnya, maka dia itu tidak akan ingat. Dia pasti lalai, pasti lupa. Nah, jadi biar tahu di dalam hati ini ada sesuatu. Jangan mau dipermainkan oleh hawa nafsu ini. Kita punya anggota badan. Anggota badan ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi yang namanya pendengaran, yang namanya mata, yang namanya hati, lintasan, semua itu akan ada pertanggungjawabannya. Kita disuruh ngomong sama hawa nafsu, ngomong. Lupa dia. Nanti begitu kita tahu, begitu kita sadar, diantara yang menyadarkan kita adalah sebuah teori. Kita harus tahu teorinya. Disebutkan oleh pakarnya bahwasanya dalam satu hari perempuan itu bisa berbicara sebanyak 40 ribu kata. Laki-laki hanya separuhnya 20 ribu kata. Berarti 40 ribu kata itu ada 40 ribu pertanggungjawaban depan Allah SWT. Paham? Ingat katanya para ulama tadi, ulama itu tugasnya apa? Hanya menyampaikan. Silahkan. Toh yang dipentung sama malaikat siapa? Dia sendiri. Yang mau ditanya siapa? Dia sendiri. Silahkan. Mau dengar, gak mau dengar, silahkan. Mau seperti Abi Lahab, yang dia itu mendengar selalu ucapan Nabi, dakwanya Nabi, tapi dia tidak mendengar. Lihat bagaimana nasibnya. Jangan sampai kita itu nanti Abi Lahab akan diselamatkan oleh ponakannya Nabi Muhammad. Gak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita siapa? Kita sendiri. Silahkan. Allah Ta'ala Maha Tahu. Allah Ta'ala Maha Melihat. Allah Ta'ala tahu dengan apa yang dilintaskan dalam hati-hati kalian semuanya. Silahkan, lakukan terus. Ngomong terus. Tapi lihat, ucapan itu akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Di mana kalian itu menghormati simbol-simbol agama atau tidak, semuanya akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Dan ingat, masa depan kita tergantung pada apa? Masa lalu kita. Kalau kita dari sekarang baik, masa depan kita bahagia. Kalau dari sekarang kita isi dengan kejelekan, masa depan kita akan sengsara. Itu pasti sebuah sistem yang berlaku. Enggak bakalan meluput, enggak bakalan salah. Itu yang terjadi sudah. Nah, oleh karena itu maka marilah kita itu biasa mendengarkan. Jangan cuma ngomong, mendengarkan. Lalu setelah itu amalkan apa yang kita dengarkan itu. Kenapa? Apalagi ucapan itu dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Sumbernya dari Muhammad. Di dalam Al-Quran sebutkan, "Wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal." Dulu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama, maka itu menunjukkan akan keagungan akhlak, keagungan ketakwaan seseorang. Tapi kalau tidak, takutnya. Imam Ghazali mengatakan barang siapa yang berbicara di dalam majlis taklim, dia itu akan pendek umurnya dan hilang keberkahan umurnya. Hati-hati ya. Jangan berbicara di dalam majlis taklim. Apalagi Nabi Muhammad lagi berbicara, ulama lagi berbicara, mereka itu adalah khalifah Nabi SAW, ngomong terus. Isyadah. Hati-hati. Apalagi ada yang tidur dan sebagainya. Hati-hati. Kalau enggak mau, silakan keluar. Keluar dari musallah. Bicara di sana, di luar sana. Jangan di musallah. Itu ganggu. Itu namanya syaitanul insi itu namanya itu. Setan manusia. Nah, jadi jangan mau. Ada bicara, keluar sana. Jangan ada di musallah. Nah, paham? Apalagi yang tamu, apalagi yang bukan orang di sini. Jadi hormati majlis taklim jangan sampai dirusak. Kenapa? Itu adalah syaitanul inis. Jadi jangan sampai hilang keberkahannya, pendek umurnya gara-gara itu. Nah, yang demikian kenapa terjadi? Karena setan diganggu. Nah, pasti ada kalau sudah kayak gini, anak kecil berbicara, anak kecil bercerita dan sebagainya, semua setan. Untuk mengganggu apa? Mengganggu kefokusan kalian. Setan enggak mau. Yang namanya kalian itu mendapatkan kemanfaatan dengan kalamnya Nabi SAW, ucapan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, mereka tidak mau. Diganggu terus bagaimana caranya. Bikin ngantuk, dibikin tidak fokus dan sebagainya. Semuanya itu karena apa? Karena mereka itu tidak mau kalian berbuat baik. Oleh karena itu, belajarlah untuk menghormat. Fem, simbol-simbol agama itu dihormati, dimuliakan. Kalau tidak bisa menghormat, silahkan keluar dari majelis taklim. Jangan sampai merusak nuansa, sakinah, rahmah yang ditukarkan Allah Ta'ala dalam majelis taklim. Karena itu akan memperpendek umur, menghilangkan keberkahan, dan akan menyebabkan kesengsaraan di dunia sampai di akhirat. Na'udzubil, na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi sampai demikian, insyaAllah besok sore kita akan lanjutkan. Setiap akhir pelajaran, kalau ada mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Jadi catat, sebelumnya yang sore, misalnya mau ditanyakan pada malam hari, atau yang malam hari akan ditanyakan di sore hari besok. Jadi semoga kita semuanya dapat menyambung lidah Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga kita semuanya termasuk yang mudah untuk melaksanakan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, menghormati, memuliakan, menjadikan diri kita ini termasuk yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, termasuk yang melihat apa yang akan terjadi setelah kematian ini, sehingga kita mengetahui tentang hakikat kehidupan ini, dan semoga kita semuanya termasuk yang meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, kunyatin salihah, wa'alamana wa'alaikum salli al-fatihah.